Sekian lama kita rasakan memadu cinta kasih di antara kita berdua, takkan mungkin terpisah lagi. Jangan tinggalkan aku, peluk erat diriku, hanya untukmu, abadi selamanya. Kala takkan mau jauh darimu, semuanya hanya untukmu. Ku ingin bersamamu, ku ingin cintaku hanya untukmu selamanya. Jangan tinggalkan aku, semua.